Okay. Suci dalam debu untuk semuanya di sini ya. Dan juga yang masih ada di Malaysia, spesial buat kamu semuanya. Mangga. Tangannya diangkat yo. Dilambaikan bareng-bareng. Terima kasih. Baru satu mentor, dua mentor, tiga. Oke. Maci lagi-lagi memencet tombol merah. Iya. Mari Fitri, ikut saya kemari. Mana pendukungnya Fitri? Luar biasa, kamu tampil cantik sekali. Udah kali, gak usah pegang-pegang, hilang. Kan membawa. Ya, saya.